فالن وصنفوا رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. جائز بعد أحسن. قال المصنف رحمه الله جائز بعد عقل itu ialah perkara yang padan dan patut. Padan dan patut kedua belah. Padan dan patut pada dua ketika, dua waktu. Padan patut kedua belah tu dengan tidak tergalang pada fikiran akal. Akan mereka yang sepenuh lah. Dulu kata wajib dengan mustahil terlepas dah. Ha tu. Pakar padannya reka sehat kinu. Wajib dengan mustahil tu. Nanti kita baca jaiz tadi. Jaiz pada akal bermula jaiz. Jaiz ni apa? Benda harus lah dah. Jaiz pada akal benda yang harus pada akal. Jadi yang harus di sisi suluhan akal atau dengan sebab dipandang oleh akal. Boleh kata gitulah, kata tu jaiz pada akal tu. Benda yang jaiz, benda yang harus pada akal, benda yang harus dengan sebab dipandang dan disuluh oleh akal kita. Bila akal kita suluh pandai tengok benda jaiz tu apa benda tu. Ha, di segi akal kita tu kira mari jaiz-jaiz tu apa. Ha tu. Okay. Bukan makna kata kita kena fikir pula kata jaiz pada akal tu apa, bukan gitu. Maknanya jaiz apa benda jaiz ni? Tapi kira di segi, di sisi pandangan akal lah. Jangan tilik ada jaiz pada syarak tu. Jaiz makna lain deh. Haruh-haruh dengan makna buat tak apa, tak buat tak apa, hak tu haruh di sisi syarak. Hak ni pada sisi, sisi akal kita. Haruh di sisi akal tu apa? Ha, iyalah. Ha, ni benda dia. Perkara, perkara benda barang. Boleh tak belakang. Ikutlah apa saja. Perkara yang padan. Padan ni apa? Sesuai lah, sesuai. Dan patut. Waktulah padan, patut, patut. Padan tu kita tak sesuai. Kalau bahasa lah ni kak. Dan patut, patut ni apa? Bahasa kita sikit ya. Belagu lah, belagu. Haa. Lagu, song, song. Haa, song. Haa, tu dah song, song. Yang mari sekali, song patut. Haa, yang dua tu, song dan patut. Song patut belagu. Haa. Eh tak, tak belagu ni. Tak patut ni, tak song ni. Tapi song ni siya pula. Som, som, mok som gitu. Haa, tu. Ya, mok som. Haa, tu. Bukan mok som. Ya, mok nama, bukan som tu tak. Haa, tu mok som. Haa, tu mok som siya. Patut tu belagu song tu, song patut. Perkara yang tak sesuai dan tak patut. Eh, kalau perkara yang sesuai dan yang patut, yang berlagu kedua belah. Dia kata, padan tu kedua belah, patut tu kedua belah. Gerti kedua belah. Kedua pihak. Kedua pihak. Pihak ni pun patut. Pihak ni pun berlagu. Pihak ni pun song. Tu kedua belah. Apa tak tu? Lek ni pun song. Lek ni pun song. Ada pun benda wajib. Dia tak, dia tak ada kata song lek ni, song lek ni. Dia terik lek sungguh. Dia wajib. Lek tu dah. Ada pun benda mustahil. Dia tak kata song lek tu, song lek ni. Dia terik lek tidak je. Dia terik sebelah tidak je. Pada pihak tak sungguh je. Dia terik lek ni. Benda wajib. Dia terik lek sungguh. Sehingga bila kita kata tak sungguh, bakal nak nafilah lah. Kata dah. Apa tak? Boleh. Tapi benda haruf jadi ha, jadi orang panggil song lako. Ha, tu song lako. Dua belah. Dua belah. Ha. Kecil dua belah. Kecil dua pihak ah. Ha, tu dua belah. Dua belah. Dua belah ni bahasa kita dua pihak. Dua pihak ni senai dua pihak, pihak tu pihak ni. Ha, tak nanti kena belah. Kalau dua belah kadang-kadang dia kena belah baru dia tumbuk dua belah. Bila kata barang tu kita belah mak ha ni dua belah. Belah tiga ha tiga belah. Tak. Dua belah tu nampak jalan dia mengikut ikut belah. Tapi orang kecil orang kampung kecil dua belah tu bahaya dua-dua pihak gitu. Munduk belah kena. Belah tu kan lah ni. Ha gitu belah gitu. Habis. Kata dah. Tapi kecil lagi dia dua pihak. Ha dua pihak. Kata dah, ia patut dua-dua pihak tu. Pihak malam ibarat ya tu. Ha, tu. Tulis sikit patut dua belah. Nama tak ada. Maksud dengan patut dan padan kedua-dua pihak itu. Maksud dengan patut dan padan kedua-dua pihak itu ialah ketika hendak menentu yang mana-mana satu. Dan adapun pilih hak mana-mana satu dengan tidak menentu maka jadi mesti dan wajib. Maka jadi mesti dan wajib kerana tidak boleh sunyi umpama batu daripada salah satu dari kedua kelakuan. Dari kedua kelakuan. Yakni gerak dan diam masalah. Gerak dan diam masalah. Kena kira pula sekali lagi. Kata patut tu kira kat mana? Batu stopo. Sebab tu dalam kitab ibarat ulama dia kata apa nama dalam kitab Syarqawi Al-Hudi tu ma yasihu apa nama ma yasihu fil aqli wujuduhu au adamu. Lepas tu dia katanya ai ahadu yakni ahadahuma. Yakni ahadahuma bi'ainihi. Bi'ainihi. Batu ni. Ini topa batu. Sifat bagi jirim ikutlah dia tak lepas pada gerak harakah dan diam sukun dia tak lepas pada gerak dan dia kalau dia tak gerak ya dia kalau dia tak dia ya gerak kalau dia gerak ya tak dia kalau dia ya tak gerak kalau dia tak gerak ya tak dia kalau dia tak gerak ya dia kalau dia tak dia ya gerak. Kalau dia gerak, dia tak dia. Kalau dia dia, dia tak gerak. Supaya tu. Faham tak? Dia kalau gerak, tak dia. Kalau dia, tak gerak. Kalau tak gerak, dia. Kalau tak dia, gerak. Faham tak dah? Itu sifat bagi dia. Maka batu ni, gerak dia bagi batu ni apa? Batu ni patuk dan padan kedua-dua belah. Faham tu dah. Nak gerak pun boleh. Nak dia pun boleh. Nak dia pun boleh. Nak gerak pun boleh. Nak dia pun boleh. Lepas tu kita dah ambil lagu orang ni. Kita kata maksud dengan patuk dan padan kedua pihak itu ialah ketika nak menentu hak mana-mana satu. Faham tak? Kira lagu mana? Kira kata sekiranya kita boleh kecek dengan batu dan kita boleh suruh dia. Kita kata, hei batu, mung tu kena gerak tu atau dia tu. Mek lah hak mana-mana so. Ha, mek hak mana-mana so ikut mung. Misal-misal. Kalau dia boleh akal misalnya. Ikut mung, kalau mung yang mana-mana so. Teka nak menentu hak mana-mana so tu ikut. Dia boleh. Dia pada. Dia nak. Kawan nak gerak. Boleh? Kawan nak dia? Boleh? Ha, tu dah. Ha, teka tu. Adapun kalau pilih hak mana-mana satu dengan tidak tentu, maka hak tu jadi wajib. Lagu mana? Ayat tu. Mengkena mek tu mana-mana sa tu. Hak tu kena. Ayat tak? Mengkena mek tu mana-mana sa tu. Hak tu wajib. Kalau kerana batunya tak boleh lepas pada dua-dua ni. Kalau yang mek hak ni, dia tak jadi mek hak ni. Yang mek hak ni, dia tak jadi mek hak ni. Ayat tu dah. Mengkena mek tu. Tengok. Mengkena mek mana-mana sa tu. Mengkena mek mana-mana sa tu. Lepas tu nak mek hak mana? Ikut mong. Ha tu. Ikut mung tu lah haruh. Jadi padah lah kau nak main mana pun. Tak apa. Tapi kau nak menentu mana-mana tu. Ikut mung. Tapi mung kena make kau mana-mana so. Kau tu wajib. Faham tak? Faham tu lah. Bukan kata haruh dengan makna kau padah lah kau. Tak say bergerak pun boleh. Tak say dia pun boleh. Tak say belakang pun boleh. Bukan mana itu. Tak say belakang tak boleh. Kau kena make kau mana-mana so. Mana mihak mana? Ikut lah. Haa, gitu lah. Kalau itu, hak jadi ikut padan dan patuk tu, teka nak, nentu hak mana-mana. Haa, tu dah. Nentu hak mana-mana. Berharga lah. Ada kiam lah. Afrod benda wajib tu. Jadi, padan dan patuk kedua belah tu pada teka mana. Haa, tu teka nak, mana-mana so. Haa, tu dia. Pasal ibarat ni. Tengok, dia soreh lah. Soreh. Dia semaka dengan surah yang guru-guru lah. Mana tu? Nafi tu. Ha ni, dia kata, kaharakatil jirmi au sukuni, yakni ahadahuma bi'aini. Bi'aini. Amma ahaduhuma la bi'aini, bahwa wajibun. Itu no? Wajib. Macam benda wajib. Hak no. Dapat tu tak. Nampak tu dah? Habis itu, bayang malak tu. Maka Allah Ta'ala harus nak buat mungkin dan meninggalkan dia. Tuhan nak buat boleh tak? Boleh. Tak sewa boleh tak? Boleh. Tekau menentu nak buat. Tekau menentu nak buat tu. Tuhan harus. Allah Ta'ala harus. Harus pada akal. Bukan tu jadi wajib tak ada apa tak. Harus pada akal. Harus pada akal Tuhan menentu. Hak mana-mana boleh. Tapi, apabila menentu, tak menentu ni, tak lah. Apabila tak menentu, lek menentu tu, tak lah. Ya kena dia tak lepas pada tu dah. Bila ada sifat kudrat, dia tak lepas pada menentu dan tak menentu. Ijab on edda. Bila ada sifat iradat, ya kena taksi atau tidak taksi. Dua-dua tu dah. Lihat tu dah. Ya kena tiga sifat iradat dah. Tak lepas pada tu. Ha, tu nampak lah. Boleh. InsyaAllah tu. Lihat tu. Apa? Baca yang malam tu. Tak ni, maksud dengan patut dan padan kedua pihak itu apa? Ialah ketika nak menentu hak mana-mana satu, yang mana-mana satu. Dan adapun pilih hak mana-mana satu dengan tidak menentu itu, maka jadi mesti dan wajib. Kerana tidak boleh sunyi upama batu daripada salah satu dari kedua kelakuan itu. Yang ni gerak dan diam salah. Boleh. Tu harus kena beza tu bagi dua pula tu. Dalam apa kalau nak misal dengan batu tu, badan dan patuk tu kena kira mulai. Pada dua ketika, ni. Patuk kedua-dua belah tu bila? Patuk kedua-dua belah tu pada dua ketika. Kalau itu, patuk kedua belah tu pada dua ketika, geti dua ketika. Dua ketika apa? Dua masa. Dua masa. Berarti dua masa. Kecek dua masa, tiga masa, empat masa pun ikutlah. Tapi maksudnya, pada masa lain, mana gitu? Ni. Pada dua ketika, yakni pada masa lalai. Masa lalai. Masa ni, pukul 8, masa ni, lahzah ni, batu menentu, nak menentu kot gerak. Ha, itu haruh. Haruh. Atau dia pun haruh. Bila yang menentu kot haruh, bila apabila batu menentu kot dia, masalah. Dalam masa ni, gerak, gerak tak boleh menentu dah. Haruh dah. Tagi pula, nak menentu kot gerak pula-pula. Ha, boleh. Pada dia tu tak dah. Berarti pada ketika dua-dua tu, barulah dia haruh. Adapun, kalau masa tu lo, nak menentu ikut, ya tak boleh jadi. Kata dah. Masa tu lo, nak dia tak gerak tak boleh. Kerana pada kedua, pada dua ketika. Pada dua ketika. Allah Ta'ala nak buat zahat dalam masa tu dan tak buat daripada masa tu. Tuhan nak wizahat, timur pada masa tu. Dan tak say wizahat, timur pada masa tu. Tuhan nak wizahat timur pada masa ni dan lepas pada ni dia mati. Ya. Ha? Apa? Ha, tu masalah lain tak apa. Ha, tu dah pada dua ketika ni. Tulis pula pada dua ketika. Ha. Tu. Kalau baca habis dua waktu tu pada tu waktu lah tu. Pada dua ketika dua waktu. Ha. Tu. Apa makna dua ketika dua waktu? Tulis sikit dua ketika. Yakni pada masa yang lain-lain. Yakni pada masa yang lain-lain. Maksudnya, kalau patut dan padan untuk terima kedua-dua pihak. Untuk terima kedua-dua pihak dalam masa yang sama, maka jadi bohong dan mustahil pula. Maka jadi bohong dan mustahil pula. Kerana akan berhimpun dua perkara yang berlawanan. Umpama gerak dan diam masalah. Umpama gerak dan diam masalah. Pada satu perkara. Habis itu. Pada satu perkara. Pakai dah yang mesti kita duk dengar tak mudah. Al-diddan. La yajitami'an. Dua perkara yang berlawanan ni tak akan boleh berhimpun. Panjang dan panok pada masa tu lah nak berhimpun tak boleh. Tinggi renoh pada masa tu lah nak berhimpun tak boleh. Kerana dua tu yang berlawanan. Ya tu dah. Zahid tu tinggi yang tak rendah tak pada masa tu. Tak boleh jadi. Tapi teka dah udak yang rendah. Tapi yang kalau mau kau besar kau tak yang tinggi dah weh. Ha tak apa. Tapi masa tu tinggi yang tak rendah tak. Tak boleh. Gemuk tak kurang tak pada masa tu lah. Pernah apa? Kruk, kruk, kruk, kruk. Lepas tu masa lain-lain dah. Walaupun masa yang lahzah sekali pun. Walaupun statullah kali pun. Apa? Lepas tu masa lain-lain dah. Tadi masa tu lah, lahzah tu tu. Nak berhimpun gemuk dan kurang tak. Haa, tu masalah. Apa tu dah? Boleh? Zat nak kurang gemuk apa kau maka? Mustahil. Mustahil. Haruh? Nak gemuk pun boleh. Nak kurang? Boleh. Tapi? Masalah lah. Masalah lah. Lepas tu dah. Dan pun boleh tu kira kau mana? Kira kau hok mana-mana so mek lah. Ha, tu tentu hok mana-mana so. Ikutlah. Ha, ikut tu. Nampak tu dah. Ha, tapi kalau kira gemuk ku, ya orang kita yang kecep pula. Oh, aku tak kurus, tak gemuk ni. Ya ku bongolak tubuh. Ha, dia tengok tu pula dah. Ya kira-kira punya didit eh. Dia di hot dik. Apa tak gemuk anak ni, tak gemuk. Ya ada orang kita ada tiga jenis. Hak kuru, patuh gemuk, patuh hak bawang alat. Oh tu kita payah pula nak kecek. Kecek hak besing ni. Hak besing ada dik-dik gitu. Tu. hana? Sunyi. Mana apa? Sunyi kedua-dua. Supaya tak? Sunyi dari kedua dan beripung kedua-dua. Ha tu. Ha supaya kita batu. Sunyi pada gerak tik dia tik. Dalam satu tak leh. Ha tak leh. Ha tu dah. Tapi masa Allah apa nama ni? Tinggal gitu supaya dengan iqdam ijad. Iqdam dan ijad dia tak ada sunyi kedua-dua. Ada sunyi pada dua. Dia bila ijab, dia tak ijab. Bila ijab, dia tak ijab. Dan nak ijab tak ijab tak dalam masa tu lah. Tak boleh. Dalam masa tu, tak ijab tak ijab. Tak boleh. Tak boleh. Kalau menentu, kau tak ijab, dia tak ijab. Lihat tu dah. Dia ada kudrak, dia tak lepas ada ijab itu. Dan ada iradak, tak lepas pada menentu dan tak menentu. Ya gitu tu dah. Tu. Berarti semua benda yang berlaku ni tak lepas daripada Allah Ta'ala menentu dan kehendak. Tak lepas. Dia tak lepas. Kalau menentu kau ada, ada. Kalau menentu kau tak ada, tak ada. Nah, dia tak lepas daripada tu. Ha, betul eh? Akhirnya beripung dan sunyi. Ha, sekali tu. Masuk sekali tu. Ha, habis itu. Dua ketika, dua waktu, ya kata. Dua ketika, dua waktu. Dengan tidak tergalang. Dengan tidak tergalang pada pikiran akal. Dengan kio takluk mana? Patut kedua-dua belah tu. Dengan tidak tergalang. Apa tergalang? Perlu tidak terhenti. Kalau tidak terhenti pada pikiran akal. Ha, ya ni kio terhenti pada pikiran akal ni. Munggu hukum akal. Galang. Galang apa? Kadieng, kadieng itu. Kadieng. Ah, tu sudah siap apa? Kebong. Ah, gadah, gadah, gadah, tersekat, terhalang, tergadah. Ah, terhal, bahasa galang. Lagu mana? Tersekat, terlentang. Misalnya, kita kata, batu tu bertempat. Bila orang kata batu bertempat, akal kita tahu. Mesti bertempat. Ya dah. Bila orang kata, ai tak bertempat, akal gadah lah. Ai. Hoi. Hoi. Gah, ai dah. Ai dah tak bertempat ya. Hoi. Salah. Ha. Lepas tu, bila orang kata, batu tu tak bertempat. Apa? Hoi. Hoi. Hello. Batu tak bertempat. Hoi. Hoi, ke mana? Ya kena bertempat. Hoi. Ha tu jadi marilah lu dah. Tok tak tak. Kalau benda wajib ya gadah, ya galang, tergalang. Tapi benda haram, dia tak ada. Ha dak. Bila kata, batu tu bergerak. Oh. Batu tu dia. Bergerak dia. Ha aduh. Ya tu dah. Dah tegak. Kena tulis sikit. Tidak tergalang, tidak terhalang, tidak tersekat. Waisa. Adapun perkara wajib, adapun perkara wajib masalah, maka tentu pada pihak mesti, dan pihak sungguh jua. Tentu pada pihak mesti dan pihak sungguh jua. Adapun apabila okay, apabila dikatakan bohong, dan tak sungguh, maka akal akan tergalang dan tersekat. Itu juga benda mustahil. Supaya juga benda mustahil yang tertulis tak semata. Supaya mati tu hai. Mati Allah Ta'ala. Tak. Tentu tidak. Tak boleh jadi. Tiba-tiba orang kata mati. Hei. Ha, tu je mari. Gadah. Gadah. tergalang dan tersekat pada pikiran akal kita. Adapun benda benda haram, ya timur dua-dua tak tergalang, tak tersekat, tak tergadah pada pikiran akal lepas. Ada pun tak jadi tersekat pun. Tak sekat pun. Nak dia? Nak gerak? Dia gerak dia. Itu dah tidak tergalang pada pikiran akan akan siapa ni akan mereka yang sepenuh lah. Adapun akan mereka yang tak sepenuh, yo magri ya kok se. Ya sok se. Habis itu misah. Apa itu dah zahar. Misalnya misalnya nyo benda jaiz tu, perkara jaiz tu. Misalnya seperti stokor batu gula. Batu mana yang batu yang tersebut tu lah juga. Malah nak kerja hak lain dah. Seperti stoko batu yang tersebut tu lah. Yang tersebut tu. Tersebut tu jugalah. Batu mana, tersebut mana. Misal dulu pada wajib dan mustahil tu. Batu tu tapi nak misal balik lain pula. Nak misal di batu tu. Cuma nak kecek atau bentuk lain pula. Seperti batu yang tersebut tu juga. Mana? Tekah-tekahnya bergerak. Dan tekoh-tekohnya dia. Tekoh-tekoh. Kalau basok ke tak kacak tekoh-tekoh gitu dah. Apa tekoh-tekoh? Taratan. Taratan tu lah. Taratan. Tekoh-tekoh. Tekoh-tekoh kampung. Jadi pada satu ketika. Nyo. Itu tekoh-tekoh. Tekoh-tekohnya. Pada satu ketika. Nyo. Bergerak. Pada satu ketika ia bergerak. Lepas tu, dan teka-tekohnya, dan pada pada satu ketika, ya kena kata mana, sini. Kalau taratan, ya taratan ukhra pula. Ya kena kata, teka-tekohnya bergerak, jadi pada satu ketikanya bergerak, dan pada ketika yang lainnya, diam. Kena kata gitu, kalau teka-tekoh pula. Bukan teka-tekohnya tu lah tak tu. Lama teka-tekohnya bergerak, dan teka-tekohnya saat ni, jadi, hai tak leh, teka-teka nyo lain pula. Itu dah. Pada ketika yang lain pula. Nah, gitu. Pada satu ketikanya, dia bergerak. Dan pada satu ketika yang lainnya, diam. Dia duduk diam. Tuan nak kata. Teka-teka duduk gerak. Teka-teka duduk diam. Teka duduk olak-olak. Yang dia duduk diam. Teka dia mahu sepak dia tu. Hai dia bergerak. Batu. Apa batu? Dah. Maka kesemua yang sepenuh akal, dia kata. Maka kesemua yang jadi orang yang itulah. Maka kesemua orang yang sepenuh akal, orang yang ada akal semuanya membenarkan perkara ni. Membenarkan perkara ini, membenarkan, mengaku dan terima akan perkara ni. Yalah tak bila kita kata, "Hei batu rumahku eh, teka-teka gerak, teka-teka duduk dia." Oh tu. Jadi kita faham tu. Kalau apa? Uno yak gapo ni? Nak yak gapo? Kalau yak kata pleknya. Plek po. Batu mahku pun tukar kedua dia. Kedua kedua gerak kau. Jadi itu. Yalah lah. Kalau kata. Mahku ni batu ni. Tukar tu lah tu. Gerak tak dia tak. Hak tu jadi plek. Oh, tak boleh jadi. Mungkin tengok ah. Oh, tak boleh jadi. Kalau kalau dia suruh pergi tengok kali pun, tak nak pergi tengok. Dia tak nak pergi tengok. Pergi tengok aku. Kalau dia suruh pergi tengok pun, tak suruh pergi rugi masa lah. Dia tak bergerak dia masa tu lah. Malaikat nak turut bodoh, buat bodoh juga pergi. Kita tengok juga. Itu. Mana tengok-tengok. Oh, dapat tu. Musik. Ah, hak tu bukan bagi dia otak tak sepenuh. Dia nampak kata masa tu lah padahal tu masa lain-lain dah. Dia setah-setah-setah dah. Hei tak? Walaupun satu lahzah kali pun. Kira masa lain-lain dah. Klik, klik, klik, masa lain-lain dah. Klik, masa lain, klik, masa lain, klik, masa lain, klik, masa lain. Teka klik tu lah tu nak gerak tak dia tak? Gitu. Jadi, habis itu, kesemua yang sepenuh akal nak membenarkan perkara ni, Membenar tu dengan sepenuh-penuhnya pula. Membenar dengan sepenuh-penuhnya yang membenar tu. Benar dengan sepenuh-penuh. Terima sepenuh-penuh. Terima dua belah. Tak ada siapa dia duduk sekat. Tak ada siapa dia duduk lawai duduk bak tu. Tu hati dah. Dia benda haru. Tu habis dia tu. Habis. Dengan tak nanti syarak dan adat. Dia kata. Pada dulu dengan tak lupa nak dengan apa tak lupa pada membenar pula tu membenarkan perkara ni semua yang sepenuh akal ni membenar perkara ni pakai membenar lalu dah membenar dengan tak nanti syarat dan adat kalau ke bahasa Arab min ghairi tawaqqufin dengan ketiadaan terhenti tak nanti syarat dan adat apa nak tak nanti syarat dan adat tulis betul tak nanti yakni tidak terhenti di atas suruhan syarak. Tidak nanti di atas suruhan syarak. Dan tidak terhenti atas. Tak mula-mula. Yakni tidak terhenti di atas suruhan syarak. Dan tidak terhenti atas berulang cuba. Berkali-kali. Habis itu. Tak terhenti atas berulang cuba berkali-kali. Baiklah. Kalau dok nanti kena dok cuba banyak kali tu panggil kira jadi adat. Nanti adat hukum tu. Itu dah. Makan banyak jadi kenyih. Tu. Kita tengok dulu. Sekuat-kuat 3 kali cuba boleh panggil hukum adat. Hukum adat lah. Itu dah. Kita nak jalan atas air. Lalu tu kita pun biasa tengok orang mama lah. Kita semua tak boleh jalan atas air belakang ni. Tiba-tiba, terah tengok. Nampak gano ni. Kali lagi. Kali lagi. Tak boleh lah tu. Adat katanya, orang okay, tak boleh. Tak boleh. Berarti nampak tak boleh juga tu menyalahi adat. Adat kata tak boleh. Hak tu nak kata lagu tu terhenti atas cuba berkali-kali. Barulah boleh hukum. Kata tak leh tu. Kata dia. Hak tu terhenti atas cuba panggil hukum adat tu. Kata dia. Tu. Semaya wajib. Wajib semaya. Tu. Hak tu terhenti atas apa? Mesti kena semaya tak leh. Terhenti atas syarat semua. Kalau terhenti atas kena. Syarat atas tak kena. Tu hak tu nanti syarat kena dengar syarat kata pula. Itu dah. Nindak. Tak kena nanti syarat hukum. Tak kena nanti cuba dengan adat. Bila ada akal. Dia akan terhukum. Dia tak nanti dah. Tak nanti syarat dan adat dah. Itu dah. Kau mana lalu dah. Itu dah. Maknanya orang ngaji tak ngaji pun. Dah ada akal. Dia membenar benda ni. Benar-benar. Sebab tu dalam kitab ulama usuluddin ya pada dengan dalil akal ya kadang-kadang tak kena dalil akal mari dah. Kenapa? Karena cukup dengan akal dah untuk mengisbatkan ada Allah SWT. Tak pada datang akal, bukan kita tak membesarkan ayat Quran. Bukan kita tak membesarkan akal hadis Nabi, tapi tu hawi akal kita dah cukup dah dengan hak ni untuk meyakinkan Allah ada. Datang oleh akal cukup. Ya. Ada. Habis wallahu a'lam dia kata. Wallahu a'lam. Tu haruf. Saya nak dia. Kalau tak bahas lagi tengok pula ringkasan pula. Daripada ringkasan yang tersebut tu. Nak ringkas kali lagi. Kalau tak bahas lagi kak. Dia kecek banyak pun dia ringkas. Nampak dia tak bahas di ringkas lagi nak ringkas pula. Tak reti ringkas kedua ni. Tak tahu lah. Walik orang yang pahir dah. Rengkah yang kedua. Rengkasan pula. Apa pula-pula ni yang kali yang kedua lah maknanya. Rengkasan pula yang ni. Rengkasan kali yang kedua pula ni. daripada ringkasan yang tersebut. Ringkasan yang tersebut tu yang kali pertama ringkas. Ni ringkasan pula yang kali yang kedua. Dari ringkasan tu. Apa yang nak ringkas kita? InsyaAllah ulama ni. Aku tak faham kita tu. Aku tak faham. Ringkas lupa ringkas. Jauh sejuk dah. Oh, seronok. Pasal duduk kot tu tak apa tak? Haa, tu semua kan? Gini. Kata musanneh perkara. Bukan perkara tu, perkara. Perkara tu tu, bakal nyata belakang lah tu. Tak ada istimewa ke apa dah. Perkara yang kita fikir dengan semata-mata akal itu. Baca we turut tengok yang malam apa. Kitab-kitab kampung ni. Kena baca dan tengok kampung baik tu. Tak lewat kira nahu apa lah. Perkara yang kita fikir dengan semata-mata akal tu. Tak lepas daripada tiga bangsa ni. Lepas tiga masa tu apabila kita fikir pada satu perkara, sekiranya kalau tidak perkara tu tentu bahar dan karu dan celera, sehingga tak nampak pada akarnya sebelah tidak tu, maka inilah yang dikatakan wajib pada akar. Allah Allah pahal lagi tau nanti kau lagi. Apabila kita fikir pula pada satu perkara yang lain pula. Pulak-pulak kali pulak tau. Kalau sungguh perkara tu tentu karuk dan bahong dan cedera. Sehingga tak nampak dan tak benar pada akalnya sebelum sungguhnya. Maka inilah yang dinamakan dia mustahil pada akal. Wallahualam. Apabila kita fikir pada satu perkara yang lain pula. Maka tiba-tiba. Kalau sebelah sungguh pun nampak dan benar. Dan kalau sebelah tidak pun begitu juga. Nampak dan benar. Dengan begililah. Maka inilah yang dinamakan dia jaid yang harus pada akal. Wallahualam. Nanti kita tengok. Tu. Perkara yang kita fikir. Maksud perkara ini tiap-tiap perkara lah. Tiap-tiap perkara, tiap-tiap benda. Tak ada kata sakat di benda-benda apa. Ikut benda-benda apa pun. Tiap-tiap perkara yang kita fikir. Kita orang yang punya akal ni lah. Tiap-tiap perkara yang kita fikir. Fikir dengan akal kita ni. Kalau dulu tak kena. Bukan-bukan tak kena takdir dah. Jom gua dengar anda lah. Perkara yang kita fikir. Fikir dengan semata-mata akal tu. Dia kecek semata-mata akal ni. Tak kena pandai kepada syarak. Tak tergal, tak pandai kepada syarak. Tak pandai kepada adat lah. Fikir dengan semata-mata akal. Yakni dengan semata-mata pandang dan suluhan akal. Dengan semata-mata akal. Yakni dengan semata-mata pandai, pandang dan suluh akal. Bila kita pandai dengan akal. Suluh dengan akal. Dengan semata-mata pandai dan suluh akal tu. Kita fikir benda tu. Tak kalau perkara yang kita fikir dengan semata-mata akal itu apa? Tak lepas daripada tiga bangsa. Mesti tak lepas. Tak lepas tak sunyi. Tak lepas tak sunyi. Gitu. Tak lepas nada. Tak lepas daripada tiga bangsa yakni apa makna? Tak sunyi. So dan tak lebih dan tak kurang daripada tiga bangsa ni. Maksudnya gitu. Tak lebih tak kurang. Kena tiga je maknanya. Kena tiga je dalam kongkar ni. Tu. Mana? Kita fikir dengan satu akal tak lepas, ini tak lebih tak kurang daripada tiga bangsa. Maksud daripada tiga, daripada salah satu dari tiga lah. Ya tu dah. Bukan kata satu benda tu je tak lepas belako. Dari tiga. Sebut kata satu benda, tak lepas belako apa tiga tu sekaligus. Okey, dia tak lepas daripada salah satu dari tiga tu. Kalau dia kena ke hok ni, dia tak kena kedua lagi. Kalau kena ke hok ni, dia tak kena kedua lagi. Kalau tak kena ni, dia tak kena kedua lagi. Salah satu. Dia tak lepas pada sama mana-mana. Dia tak lepas pada sama mana-mana. Itu dah. Itu dah. Seperti orang kata, yang membatalkan wudu, apa perkara? Misalnya. Empat perkara. Misalnya. Yang membatalkan wudu, empat perkara. Iaitu satu, dua, tiga, empat. Kalau itu nak boleh batah nampak tu selalu ke baru jadi batah. Ada salah satu kita. Yang membatalkan wuduk ialah salah satu dari empat perkara. Bukan nanti kena ada cukup empat baru jadi batah. Ha tu dah, kira macam gitu. Maka ni tak lepas daripada tiga perkara, yang ni tak lepas daripada salah satu dari tiga bangsa jenis ni. Ha tu. Boleh. Insya-Allah. Dari tiga bangsa, tiga jenis lah ni bangsa dia. Habis. Ingat situ. Ha ni rekan ni. Senang pasal. Hey, semua benda kita fikir dengan akal ni. Dia kata. Kalau kita fikir dengan akal hari ni. Dia tak lepas ada tiga ni. Orang rasa nampak mudah lah ni. Rekan. Tak lepas ada tiga jenis ni. Mana? Satunya. Apabila kita fikir pada. Nak erok tak boleh. Tengok tak ada kobal. Atau kalau kamu tak ada jadi koba-koba jumlah ada dalam yang Robita kata mana kau? Tak ada. Tak ada kira, tak boleh kira lah hukum apa tu. Apabila kita fikir pada satu perkara eh? Kita fikir, fikir dengan akal kita, fikir pada satu perkara. Satu perkara. Tak kira lah perkara tu sama ada benda ada ke benda sungguh ke tak cara lah. Fikir, fikir pada satu benda. Tulis sikit tak apa betul. Satu perkara tu. Sama ada perkara itu. Sama ada perkara itu. Perkara yang ada dirinya. Perkara yang ada dirinya. Seperti. Zat Allah. Dan sifat-sifat ma'aninya. Tulis-tulislah. Ma'ani. Dan sifat-sifat ma'aninya. Sebab kuih ngaji kita ni yang lalu dah setangguh sikit. Ha, untuk nak kenal sifat ma'ani. Kudera-idera ilmu hayat tu. Tak apa lagi kita nak tambah. Pahamik tu. Hubung lagi. Atau perkara yang bangsa sungguh. Perkara yang bangsa sungguh. Hubung. Hubung lagi. Hubung lagi. Hubung tadi, ngomong tadi. Hubung. Laki tu dengar dia pasal dah. Kalau fikir. Mana? Nak atas sikit. Kalau fikir aku ada. Boleh dah. InsyaAllah. Tak serok lah pun insyaAllah. Kan. Ha, tu. Atau. Atau. Atau. Sungguh. Oi, mana? Atau perkara yang bangsa sungguh. Seperti. Mengambil tempat oleh jirim. Habis. Seperti mengambil tempat oleh jirim. Ha tu. Ambil tempat. Apa ambil tempat? Bertempat. Bertempat tu geti. Ya kata bertempat. Nampak jirim, nampak tempat. Geti kata jirim bertempat. Yang adanya batu jirim tu. Dan yang adanya tempat. Tempat tu tanah masalah. Atau kayu. Ikut lah apa saja. Yang ada tu. Kayak tu dah. Tapi. Tapi tak apa lagi tentang makan tu kena guna apa pula. Kira dia lain-lain makulat bahas pula. Makan tu kena menunjukkan macam mana. Lepas tu dia kata, kalau ada jirim, ada tepak, geti kata, duduk dalam tu. Nampak gelah, nampak air, geti kata, air duduk dalam, gelah. Bertempat dalam, gelah. Bertempat tu geti ya. Nampak air, nampak gelah, geti kata air, bertempat dalam gelah. Maka bertempat tu, orang panggil, benda yang geti. Maksud dia benda yang sungguh gitu ya. Bukan benda ada, kita hukum semalam. Ada yang kena dapat dengan salah satu dari lima benda tu. Ataupun nampak. Dengar, lehat apa semua tu. Betul tak? Oh tu. Ha tu. Ada bagi kita misalnya sifat ma'ani saat ni tu nak nampak benda ada. Padahal sifat Tuhan ni ada benda hak ada dan benda hak sungguh. Supaya sifat sifat salbiah semua bukan ada oleh benda tu. Reti-reti ya. Reti saja ya. Ha, kita akan bahas lah depan lagi. Karena tu yang kena takdir tu. Wujud dulu dengan makna subuh tu. Karena kalau kata wujud dulu semata-mata maksud sifat ma'ani lah. Adapun sifat salbiah tak masukkan, sifat salbiah ni tak wujud, dia subut je. Baik dah. Kalau Adam, Adam tu tiada. Tiada tu kena ke sifat ma'ani ya. Sifat lawan bagi sifat ma'ani ya. Mustahil sifat ma'ani ya. Adapun lawan bagi sifat salbiah tak masuk lain Adam kerana dia tu ternafi ya. Ya bukan benda hok tak ada, ya benda hok tidak. Baik dah. Itu sebab tu lama duduk dalam-dalam tu. Ha, tengok. Ha, lagi. Misalnya kata. Kita kita fikir apa-apa ni. Tak lepas ada tiga. Apabila kita fikir pada satu perkara. Tak kira lah apa perkara pun dah. Sekiranya. Nyo tak rojok. Sekiranya. Ha, tadi. Ha, tu. Kalau tidak perkara tu. Kalau tidak perkara tu. Tidak. Kalau tidak perkara tu. Apa makna? Ha? Kalau tidak sungguh perkara tu. Ha, tu. Kalau tidak perkara itu. Yang ni kalau tidak sungguh. Dan tidak mesti. Dan tidak ada. Ha, boleh buat ada lagi hati pun tak apa. Tapi mudah dapat. Padahal yang kecek tidak tu. Tidak sungguh tu. Yang masuk ada tu hati dalam tu dah. Tak apalah. Kalau tidak sungguh dan tidak mesti dan tidak ada. Kalau benda tu tak sungguh, benda tu tak mesti, benda tu tak ada. Tentu bohong. Tentu bohong. Ha, tentu bohong. Tak boleh jadi. Tak boleh terima. Ha, tu tengok. Tulis sikit betul kalau tidak. Senanglah. Tengok orang yang pening dia tak dia tak tidur pagi. Dia tak tidur lagi. Saya pula. Tengok orang yang tak tidur jap malam lagi. Ha, wah. Pasal apa pagi pun nak bangun lagi. Ya mari tu mari we minta mamin bed lah. Tak ada apa tak ada tak apa dah. Mari kita ya mari sepenuh. Ambil fadilah, ambil barakah tempat. Ambil. Mudah-mudahan saya jadi ikan lelah pun duk boleh istighfar tak pada. Tak apa reti tak reti tu. Mula-mula ikan lelah. Burung pun duk boleh istighfar. Video. Tak apa dah. Tak apa lah mati sini pun syahid dah. Haa tak apa yang mikir gitu ya. Tak ada mana reti lah. Apa hak tu tulis je lah. Haa tu mudah-mudah yang masuk yang rajin. Rajin mari tu je baca. Haa tu he. Tengok orang yang mari tu nak fikir semua-semua tu padahal dia tak tulis pun dia bahaya dah. Dia bahaya yang mari. Begitu. Tapi kalau tulis juga tu nak orang panggil nak apa? Sepenuh. Nak sepenuh ya. Tu. Tengah je tidur eh mari tak apa dah mari tu minta mami bet tu. Tidur apa dah. Mudah-mudahan dia mati syahid. Ucap ke apa pun siap dah lah. Kalau kita kira, majlis hak manusia mulia lagi. Kita duduk jadi bersungguh-sungguh. Raja nak mari weh. Misalnya. Raja mari ni. Majlis ni raja mari. Kita Allah jangok dek pagi adik dah pakai baju mengapa mang hidup depan mang hidup itu. Mari kira kata nak masuk teratak kate. Ha nama buku tu bina pok yo rata. Jadi kira kita mula jaga. Nak tak tidur-tidur. Tunggu. Ikut majlis apa-apa. Tapi majlis yang dimuliakan oleh Allah Taala tu kita relax. Jadi kot apa? Tak kira kata malaikat dekat video kita kat ni. Video ni akan terbuka pada hari kiamat. Tak kira. Masuk video belakang oi. Ha gitu ah. Malaikat tahu masuk video belakang oi. Lama tu be kiamat esok tu itu be video dok kerok-kerok itu tu. Jadi tak molek tengok. Jadi kita tak fikir itu. Kalau kita fikir itu pun kita jadi sungguh kau. Kita duk ngaji dulu jaga. Tok guru ni masa malam nak dia tahu kata kita tidur. Allah nak tahu. Kalau dia tahu kata kita tidur takut rasa mari kata tengok aku duk cuah-cuah-cuah dia duk katuk tudung. Kita cuah-cuah-cuah dia katuk. Ha, bukalah tudung tu dia mau cuah ai. Ini tanya. Buka tudung dia mau cuah ai. Ini duk katuk dah. Kalau kata tak ada semangat cuah-cuah pun saja. Soalan kata kita. Anak oh ya dah pada ngata ya kak dah malai pun tidur tengah malai dah. Orang ngaji pagi pula. Hari mana hok tubung gitu ce tu. Saya kita ada depan ya. Pada hari mana mari duk kelubung gitu. Pak kelubung jadi lajak tu bet sikit. Ce dah tu ce dah kat tu. Padahal orang tu ce dah. Tok guru pun boleh dia tahu. Dia tahu. Cik dah tu kata nak itu tapi tu hewi juga satu kelebihan je pala yang tak gerak. Kalau dengan tidur pun tak tak, tak jadi gitu. Dia duduk tetap gitu nyerah. Nyerah lagi khabar-khabar. Ha sudah. Duduk lehat tu. Lepas tu kalai yang ewak. Yang ewak ikut si kalai kena tok. Tapi kalau duduk lehat kita jadi. Kita tengok kita kalau kita rumah kita duduk ngaji kalau keping muka mana hok pencoreng ada. Cek dah tu. Kata hari tu kata. Lepas tu pada hari tu golek kadang-kadang dobek ataupun huruf jatuh. Tulis-tulis gis kerak. Ha dah kena cari semula pula. Liquid banyak guna mana situ. Bangun ya. Apa? Sains okey lagi tak naik mula lagi tu yang ngantuk. Tak naik mula lagi tu kalau aku naik siap malu kok okey. Lepas tu hari tu dia naik juga ngaji hike pagi. Dia naik juga kacau juga padahal dia buas kali kita malam tu. Lepas tu waktu tengok lagi 1:45 subuh. Tak tidur dah malam tu. Tu kena naik tu. Semua tak naik lepas tu hari tu dia naik juga. Budak setung. 40 bagi rumah enggak? Lagi depan tu. Lepas tu dia tu bila ngatuk dah. Teruk aku dah ya. Gung pagon lata. Gung. Usah gung. Patu bang kejut dia. Kalau di mana? Pakak tengok ya lako. Lepas dah tu tak nak nak. Kalau dia ngatuk nak nak. Dia tak malu kok abo. Malu kok abo. Malu kok rasa dah malu kok abo pula. Kalau dia ngatuk semua. Jaya-jaya ada aku tu. Yang Aceh, tengok orang je tak dari tulis. Tangan kal-kale dua-dua. Ini duduk ni kale. Kalau apa-apa dia banyak dobek cepat doa tu tak dah. Dari ketah tak dok. Tepat lah dobek. Kok lata? Yang ni. Lata tu. Lagi tengok mula-mula dia dobek. Kalau bucu tempat yang ngaji penuh ni. Ada di tia tu lah, di luka tu lah. Di tia tu banyak. Tapi muda ada tobes tu. Deng, tengok. Aduh, be. Yo kata. Mako yo kata. Kalau. Tak ni, habis lagi. Tobek kalau tidak. Dobek kalau tidak. Dobek tak lagi. Ke mana ni? Kalau tidak. Yakni, yakni, yakni. Sekiranya orang berkata masalah. Sekiranya orang berkata masalah. Bahawa perkara itu tak dok dan tidak. Nascaya akal kita, nascaya akal kita akan selalu tolak, akan selalu tolak dan bangkit bohong, dan bangkit bohong dengan perkataan itu. Dan kita akan berkata pula bahawa bohonglah, karutlah, dan cenderalah kalau tak dok dan tidak itu. Kalau tak dok dan tidak itu. Habis. Dewa suka. Terah. Rapika dik. Yakni sekiranya orang berkata masalan bahwa perkara itu tak dok dan tidak, nascaya akal kita akan selalu tolak dan bangkit bohong dengan dengan perkataan itu. Dan kita akan berkata pula bahwa bohong, bohonglah, karutlah, dan cenderalah. Kalau tak dok dan tidak itu. Maka tak Allah kuasa. Kuasa. Tapi orang yang riwayat kata, Tuhan tak kuasa ni. Tak kuasa. Tak kuasa, tidak kuasa. Kita kata kan. Akal kita akan selalu tolak. Tolak lalu dah. Lepas tu kita kata, bohong lah. Kalau tak kuasa ni karuk. Mengaruk cendera lalu dah kalau tak kuasa. Ni kita selepas dah kita fikir dengan dalil akal tu dah. Dengan fikir dalil tu. Ni kita misah sifat tu ya, lepas dah kita fikir. Yang mari wajib nazari. Wajib mari nazari. Tu habis gitu. Tu. Kalau tidak perkara tu tentu bohong dan karuk dan cedera cacatlah. Tu habis itu. Hingga tak nampak pada akalnya sebelah tidak itu. Sehingga tu. Tentu bohong-bohong dan karuk tu. Sehingga tak nampak pada akalnya akan seorang saat itu. Tak nampak, tak terima pada akalnya akan seorang tu. Hengo tak nampak, tak terima pada akal dia tu, tak nampak sebelah tidak tu. Faham tak? Tak nampak kok tidak tu. Kok dok tu tak nampak. Kok dok tu tak nampak. Tak nampak kok dok tu, tak nampak sebelah tidak tu. Faham tak? Sebelah tidak. Pada pihak tidak tu, tak nampak. Akal tak nampak sama sekali. Hok nampaknya pada pihak mana? Sebelah mana? Sebelah mana? Sebelah mesti, sebelah sungguh lah, orang nampak. Walaupun sebelah tidak tu, tak nampak. Kalau orang kata, hai tak sungguh. Bahawa lah mengaruk tu. Bahaya tu dah. Betul-betul wajib. Bawa-bawa nampak. Terus mari pada hak dulu. Tulis pula. Tulis. Betul, sebelah tidak tu. Wajib suruh suruh atau jalan istihbab lah sunat lah ni sunat ada yakni akal kita tidak akan nampak dan terima pehok tak dok dan tidak itu. Pihak tak dok dan tidak itu. Misalnya, mengambil tempat oleh batu, maka kalau orang berkata ada batu yang tak bertempat, ada batu yang tak bertempat di mana-mana, nascaya akal kita, nascaya akal kita tak akan terimanya. Dan tak akan nampak pada pihak tak bertempat itu. Hanya akal kita menerima pihak bertempat itu juga. Dan dah lagi. Akal akan hukum bahawa bertempat batu itu, bertempat batu itu merupakan satu perkara yang mesti dan tentu sungguh. Tidak boleh tukar lari dari itu sama sekali. Tidak boleh tukar lari dari itu sama sekali. Habis itu. Ini dah. Boleh tak? Fik boleh tak? Dah dah. Habis Fik tak tukar. Tukar Fik. Aku ada sekali lah. Sekaligus. Cuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni akal kita tidak akan nampak dan terima pihak tak ada dan tidak ada tidak itu misalnya. Baca di tengah-tengah sikit apa. ni suruh baca macam semua. Baca, baca, baca. Mengambil tempat oleh batu, maka kalau orang berkata ada batu yang tak bertempat di mana-mana, nascaya akal kita tak akan terimanya dan tak akan nampak pada pihak tak bertempat itu. Hanya akal kita menerima pihak bertempat itu juga. Dan akal akan hukum bahawa bertempat batu, satu. Batu. Batu. Batu itu merupakan satu perkara yang mesti dan tentu sungguh, tidak boleh ditukar lari dari itu sama sekali. Tak boleh tukar lari itu. Tak boleh tukar lari itu orang panggil dia wajib dah tu mesti. Mesti. Sebab orang cari kek, sebab reka saya terakhir dah sini ni. Mereka saya terakhir dia. Kalau habis tangan tadi nak temu ibarat ulama pula. Ada ibarat ulama yang pagar mari dia oleh kitab-kitab ulama. Ibarat ulama maksud ke mana. Ha tu depan. Ha habis itu. Dah. Ayah kata, sebelah tidak tu tak nampak pada akarnya sebelah tidak tu. Maka inilah yang dikatakan wajib pada akal. Maka inilah, ini mana? ini perkara yang tersebut itulah. Seperti bertempat pada batu hari kita misal tadi lah. Maka inilah ini perkara yang tersebut tadi tu. Ini perkara yang tersebut itu. Bertempat batu masalah. Itulah yang dinamakan wajib pada akal. Itu panggil benda yang wajib pada akal, pada suluh akal kita. Cuba misal tu lagi. Apa tu yang wajib pada akal lah pada batu bertempat ni? Rosak. Nampak mana? Nampak mana aku ni? Wah, terasa ah ke apa? Telefon tu baru. Tu, uji. Nak misal benda wajib tu eh? Oh. Oh. Pasal ni terasa tu ke apa? Haru. Oh, apa tu anu ni eh? Tak sapa lagi baik kalau dulu. Balik. Ah, benda wajib ke apa tu? Misal-misal. Arak bertupai jirim. Arak kita kata putih. Sipak-sipak putih. Tupai di kapah. Misalnya, di ketah-ketah tu jirim. Arak tupai di jirim. Ha, tu. Sebut kata putih. Tupai. Tupai di jirim. Arak tu pun. Ha, tu pun tepat. Mesti. Sebut kata arak je tak leda ada cara dia. Mesti pergi bertempat. Tiba-tiba dia meroyak kata, ada satu arak tak bertempat di jirim. Tak suku. Hei. Jemeh tu saat ni. Enggak bertempat tu lah juga kiranya. Bertempat. Bertempat. Tu. Kira lagi. Jirim bertempat sahaja. Arak tu bertempat di jirim pula. Ha, tu masuk daripada wajib kak. Ha, tak boleh. Ha, lagi. Air dalam timur. Air dalam timur. Kalau dia duduk dari gagam, misalnya. Gagam tu lupa. Dia tu wajib nak lupa. Mana tak tetap duduk dalam tu. Wajib. Kalau dia duduk dalam gelas tu, kita nak atas dia lupa tu mustahil. Sekali lagi, sekali lagi. Semula. Air dalam timur, masalah. Kemudian? Kalau dia gagam. Oh, gagam. Kenapa tu? Dia tu wajib nak lupa. Nak lupa, tak lupa ya. Wajib apa? Wajib akah? Akah kita tak wajib kena tubik. Hai tak wajib kena tubik. Tapi adatnya dia keluar lagu tu je tubik. Tapi akah kata, eh kalau tu hadineng enggak. Hadineng? Orang bakal kejut lah kau. Yang menyalahi adat, ingat. Tiap-tiap hukum adat masuk dalam haru akah. Wajib adat, haru adat masuk dalam haru akah semua. Masuk dalam haru akah semua. Ha, tu masuk dalam haru akah. Gitu deh. Habis dulu, adat dengan akah. Ha, kita kata wajib, wajib tu wajib pada adat. Tu baik ni cerak ni, cerak-cerak tu adat. Bukan cerak buat ni. Cerak tu adat. Dia cuba, aku kata dah. Tu kacau lah, temu. Bunak boh juga, temu. Kacau dia tak ledau. Cerak ni. Cerak-cerak tu adat kata. Ha, tu dah. Ha, misal lah. Ha, misal lah. Timur ni je lari timur sebab timur dia tak temu dah. Ha, apa yang tak kagak tu. Ha, kira adat lah tu. Adat. Tak boleh siapa? Makhluk baru. Baru-baru. Makhluk baru. Makhluk baru. Lana kita kata bila tu kita semua ni baru. Ha. Lana tu. Nampak tu dah. Baru makhluk, baru makhluk tu. Baru tu masuk dalam benda apa? Sungguh apa? Benda? Benda sungguh. Baru makhluk tu lah. Ataupun baru Allah. Aduh, hei. Kalau baru kita. Ha. Ha gitu. Tu dah tapi kepak tu jadi apa nama kalau tak tu bohong dia kata tak baru kita ni oi bohong baru dia kata ndak tak baru tak leh adik kang ngaruk tu Tak nampak kot, kot tak baru tu tak apa. Kok nampak, nampak kot baru kata. Kerana baru tu masuk kepada wajib. Kata dia, benda tu yang menyebabkan benda wajib. Benda wajib. Nampak lagi dah. Apa yang lah? Misal banyak tak apa. Bekan sikit nampak. Habis. Dia kata lagi. Kedua, wallahu a'lam. Ha ni ada. Wallahu a'lam. Kedua, apabila kita ni yang kedua. Apabila kita fikir pula ya dulu benda wajib dulu sebab ya mulia benda wajib. Payah turut benda hak mustahil mari kerana ya gulawe dia. Gulawe dia. Payah akhir dengan benda haram kerana tidak ada lebih pada tu dah. Ya tak ada makam dah ya kena duduk belakang esok. Ha gitu. Jaga pula meletak. Itu habis itu. Adapun bagi Allah SWT, ulama ada ia wak mari benda wajib dan sifat wajib, sifat haram. Adapun sifat mustahil tak laki. Tak laki. Kadang sifat mustahil bila nisbah kepada Allah Taala, benda tak ada kali. Benda ngaruk je. Tak laki. Dia kira itu pula. Ada. Apabila kita fikir pula, pula lah. Fikir dengan akal pula. Fikir-fikir pada satu perkara yang lain pula, wey. Lain pula tu lain ke mana? Lain daripada yang pertama tak ni. Kalau fikir yang pertama, dia tak temu yang kedua. Dia kena kau yang pertama tu. Kena kau wajib situ dah fikir yang tu. Fikir yang lain, fikir yang lain. Yang fikir kau baru makhluk kan ni. Fikir bertempat jirim tak ni tu kau. Akhirnya temu kau wajib semata yang tu. Ini fikir benda lain pula. Lain pula. Lain daripada yang pertama tak ni. Fikir-fikir. Ha, tengok Johan Jawa fikir. Kalau sungguh perkara itu, kalau sungguh perkara itu, tentu karut dan bohong dan cedera. Tak, kalau sungguh. Tak ni kalau tidak, bohong. Kalau tidak, nasibnya bohong. Tak ni kalau sungguh, jadi bohong. Kalau sungguh jadi kalau apa nama kita tadi? Kalau ada perkara tu atau sungguh perkara tu, ha tu lebih betul. Kalau sungguh buat gini. Kalau sungguh perkara itu yakni kalau ada perkara itu atau sungguh perkara itu, nak witakit lagi. Nak wisorah lagi. Kalau ada, walik kita jadi bila sebut lafaz ada je mula nampak pada sungguh lagi. Neh. Biasa dah. Ulang, tapi musanah ni duk kacau je tak usah sebut ada tu. Nak wik kita akan satu hari lagi kerana wujud tu dengan mana sebut tu. Baik lagi. Tak usah wik kacau sebut ada-ada lah. Padahal yang suka ya, dua tu. Kira lagi mari je boleh kira lagi mari. Kalau sungguh perkara tu, kalau ada perkara tu atau sungguh perkara tu, kalau benda tu gi ada atau gi sungguh, apa nak jadi? Nah, cahaya karut. Tentu karut. Karut itu karut dah. Dan bohong dan cedera. Ngaruk, bohong, cedera. Akal kita kata ngaruk, bohong. Kalau kita sungguh kak. Itu habis. Nak kata kan sini. Misal pula. Sikit, tulis sikit betul. Tentu karut. Tu karu boh tak apa boleh dah nak bagi dah apa gini tak dik boleh ni kita satu neng ni beli dan neng ni neng ni boleh we itu hal bagi bikung kal dah pada kale mah kena kale mah kale mah awak kita lagi dah masa ya kale pula waktu ya mak kita ya kung dua pula ni kamu kau ne ne kun dua dua belah ke orang kata kita dulu kong empat dah dulu lebih tentu karuk dah yang dua mana betul kata tentu karuk tu kita kata yakni misalnya seperti tak bertempat jirim maka sekiranya ada orang kata ada satu jirim yang tak bertempat. Ada satu jirim yang tak bertempat. Maka akal kita akan bangkit bohong dan berkata, kalau jadi sungguh perkara itu, kalau jadi sungguh perkara itu, nascaya karut dan bohong. Habis itu. Nascaya karut dan bohong. Habis. Sedih dah tu. Ya. Benda ni tak boleh terima, boleh sungguh. Kalau gi sungguh, tak boleh jadi. Tak terima. Akal tak nampak. Kok sungguh dia tu. Kok ada dia tu. Tak nampak. Sehingga tak nampak dan tak benar pada akalnya sebelah sungguhnya. Ayah kata. Sehingga tak nampak. Ni, kira orang takut di mana ni. Tentu karut tu. Kat mana? Sapa kepada? Sehingga. Gitu. Sehingga tak nampak dan tak benar pada akalnya. Pada nampak tak lup belakang. Tak nampak pada akalnya dan tak benar pada akalnya. Tak nampak dan tak benar. Tak mengaku, tak terima. Tak benar. Tak benar ini tak menerima. Gitu. Tak nampak dan tak benar, tak menerima pada akalnya akan seorang tu. Tak nampak, tak benar, tak terima sebelah sungguhnya. Pada pihak sungguhnya. Atau sebelah sungguh. Jadi pada pihak sungguhnya. Nyonya apa? Nyonya perkara tu. Kalau di sungguh tu tak terima. Hak timonyo tentu lek tak sungguh. Tak sungguh. Tu. Perak. Tulis lagi betul tak benar pada akal. Yakni kalau orang kata sungguh. Kalau orang kata sungguh dan mesti perkara itu. Kalau orang kata sungguh dan mesti perkara itu, nascaya akal tak akan nampak turut. Tak akan nampak turut. Dan tak akan terima percaya sama sekali. Dan tak akan terima percaya sama sekali. Habis. Gitu. Itulah. Iqtarabat salatul asr. Iqtarabat salatul asr. Tengok lagi. Tu semua. Maka inilah yang dinamakan dia akan inilah ni. Maka inilah, ini perkara yang tersebut inilah yang dinamakan dia akan ini perkara ni. Dinamakan mustahid. Orang panggil mustahid. Perkara yang tidak. Perkara yang tak ada. Tu. Ingatlah. Mustahid. Perkara yang tak ada. Mustahid. Perkara yang mutasib bit istihalah. Perkara yang bersifat dengan tidak. Bersifat dengan tak ada. Beza lah tu. Bukan perkara yang. Apa? Orang tahu nak. Yang kata dia tukar. Perkara yang tak ada. Bukan kata tak ada perkara. Mana? Perkara yang tak ada. Ha tu terjemah bagi benda mustahil. Yang kata mustahil ialah tak ada perkara. Tak ada perkara tu. Kalau tak ada perkara tu, nak jadi istihad tu mustahil. Lagu mana? Lemah. Lemah tu perkara yang tak ada. Bukan kata lemah-lemah ni tak ada perkara. Tak ada. Lemah tak ada. Lemah tu tak ada. Beza mana? So, tak ingat. Tak ingat dah dia kata. Dua benda. Dia terkali terjemah hair tu. Ya, ayat dia tu nak jadi Takut dia semabur pula istihatul mustahil. Istihatul mustahil. Lagu mana? Istihalah. Apa makna istihalah? Oh, kita ngaji. Tidak. Dok. Dok tu istihalah. Adapun mustahil? Perkara hak dok. Perkara yang tidak. Tukar hak dok pula. Perkara yang tidak. Istihalah dok. Mustahil perkara yang tidak. Adapun istihalah tu mustahil? Dok perkara yang tidak tu. Maka istihalah mustahil. Bila caput istihalah tu mustahil, dia wajib. Lagu mana? Istihalah maknanya dok ni hukum akal. Lemah masalah. Lemah tu benda apa? Mustahil. Mustahil. Kadang lemah tu perkara yang tak sungguh benda tu. Maka kita kata tak lemah. Dok lemah. Dok lemah tu ke apa? Istihalah wajib. Dok lemah tu mesti. Maka dok lemah tu jadi wajib. Istihalah mustahil tu masuk le afraq benda wajib. Benda wajib apa? Ha tu dah. Maka terjemah tu sebab tu mustahil perkara yang tidak. Bukan kata dok perkara yang tidak tu. Dok perkara yang kata dok perkara takut gitu kat istihalah mustahil tadi. Kalau ambil dok tok dulu, tak yang itu kar yang istihadah mustahil. Takut tukar semabu. Nak ambil tok dok tok belakai. Perkara yang dok. Okay. Oh, tu kita tu. Perkara yang dok. Ha, tu hak tu mustahil. Adapun dok perkara. Tak boleh gitu kan istihadah mustahil kerana dok istihalah. Okay dah. Boleh. Maka mustahil tu benda perkara yang dok. Ha, itu sini. Terjemah lagu tu. Perkara yang dok, perkara yang tidak, perkara yang tak dok. Tu, apa dah? Apa dah? Sikit-sikit lah buat tu. Sikit-sikit lah. Istihar tu mustahil. Istihar tu mustahil. Tu. Wujud apa makna wujud? Mesti? Wujud tu mesti. Kuasa Allah, kudrat tu benda apa? Ha? Benda wajib. Mesti kudrat. Okey, panggil apa? Wujubul wajibat. Mesti ada kudrat. Mata wujub wajibat. Itu dah. Okey, istilah tu mustahil lah. Istihalah tu, istihalah tu mustahil. Ha, tahu tu. Istihalah. Maka tu kata mana? Istihalah tu sifatun mustahil. Tapi istihalatun mustahil tu sifatullah. Istihalah tu sifat bagi benda mustahil. Tapi istihalatun mustahil tu sifat Allah. Dok tu sifat bagi lemah. Tapi dok lemah tu sifat bagi Allah. Ha? Tu. Nampak dah? Itu pada yang kau kata. Topik tak dia. Ha, habis. Apa tak? Cita. Jangan lupa sudah. Wujud mesti. Istihalah dok. Itu maknanya. Kalau pergi hak asal hak dia ni, dia tak tukar lagi. Tak boleh dah. Tak boleh dah kira lagi. Nah, insyaAllah boleh ya. Ha, habis. Orang yang benda mustahil. Perkara yang tidak. Perkara yang tak ada. Ha, boleh kata tu. Ha, mustahil pada akal, jadi sisi, di sisi pandangan akal gitu. Wallahu a'lam. Yo, fin akli dalam kitab ulama yo boleh dua kalau kita ngaji dalam kitab Qaidah Bahiyah dah. Fin akli wa emonyo fin akli fi bimana ingda ing dal akli ataupun fin akli dengan mana bin akli bisa membina akli, ia boleh kata dua. Itu pada akan dengan mana di sisi akan ataupun dengan sebab ukuran dan suluhan akan. Dia kata gitu. Kedua. Wallahu alam. Lebih. Mustahil pada akan, wallahu alam. Tiga. Nampak juga senapak dah agak-agak. Insya-Allah. Kata kau kurang nampak juga muzakarah dengan bebek muzakarah dengan orang hak gitu pula ni. Untuk nak nak tambah lagi pemahaman. Kalau kita lepas leha tu ya ya habis pula. Pada fikir kau ana lagi. Teka duk ngaji usul dah tak fikir. Pada fikir teka duk ngaji fiqh. Atau teka fikir dengan ngaji nahwu. Ya tak fikir dah. Kita fikir bakno dah pak robok. Punasa kiok nu lah. Maka teka duk ngaji ni kena fikir kena usul muzakarah wi boleh. Wi boleh kita tu. Ha wi boleh. Dah tu dalam masa duk ngaji tu. Lepas tu fikir kau mana lagi kalau tekan ngaji ni, dah klik rumah tak nak fikir anak dah. Tengok tu pula. Nak fikir kau duduk Mesir ni. Kalau duduk Mesir, duduk fikir, klik rumah tak ikut C. Tapi kalau duduk Mesir, duduk ikut C, klik rumah akan fikir. Fikir pula fikir berat. Fikir berat. Dia mahu kata pasal malah nak dengar weh. Mesir duk ikut si, sudah duk ikut dia tu rasa tak sedap dengar. Dia mahu kata weh tu dah. Pok klik Mesir tengok duk klik duk ikut si ya. Klik sudah duk ikut dia. Dulu teka duk erok ada tak apa klik duk klik duk ikut kok. Lah ni erok tak boleh ngaji ya. Aduh tu. Kita tak sabar kita wasa malam dengar wah tu. Wasa malam dengar wah orang kecil aku tu. Maka kena yang ada ikut se lah. Duk Mesir kena usah ngaji batu kelik tu. Dia tak jadi ikut se orang ni. Tak jadi ikut se. Ni nampak ah, ustaz khabar-khabar duk nego pula. Apa tak duk mengajar ni. Dia masa duk mengajar, duk lari. Lari kaki. Lepas tu bini bang, ah, boleh kapung lah pakai seni. Duk kapung demo lalu dah. Kapung demo, lari pakai kapung sendiri. So dah. Lepas tu sampai kapung demo, dia masuk mengajar pula. Setengah kampung tak pok ustaz ramah pakai-pakai wi demo ya. Ni kalau setengah kampung tak ada ustaz, demo lah lo kita. Ha oh, tu mula. Enggak nak walih hidup pok lain, mula nak cari kerja, tak ada, tak ada ha tu. Ha tu nak ikut saya tu. Ha tu sekurang-kurang sifat 20 boleh baca pok kampung tak ada. Ha tu. Kerja-kerja kita pun kok sejik boleh duk kidemak. Ha rasa tak jadi ikut saya dah memang dah. Tengok sikit dah. Ketiga, apabila kita fikir pula yang ketiga. Ha. Apabila kita fikir pula pada satu perkara yang lain pula. Lain pada hak pertama dan hak kedua tak ni. Benda lain pula. Apabila kita fikir dengan akal kita pada satu perkara yang lain pula. Maka, tiba-tiba. Padahal tak ada kena tu. Dia kata, faizan apa izan. Tak ni. Tak lewat kira erok. Kita fikir pula, tiba-tiba, khabar-khabar. Kalau sebelah sungguh pun apa dan benar. Dan kalau sebelah tidak pun begitu juga. Ha, kalau sebelah, yani kalau pada pihak sungguh pun nampak akan nampak dan benar akan terima, akan membenar. Pada pihak sungguh pun akan nampak, akan terima. Kalau dia nak sungguh akan terima. Kalau sebelah tidak, pada pihak tidak sungguh pun, begitu juga. Apa begitu juga? Akan nampak dan akan benar. Di mana? Akan nampak juga, akan benar. Lek sungguh pun yang nampak. Lek tak sungguh pun yang nampak. Ha, tapi, jangan lupa. Dengan bergilir lah. Ha, nampak dan tidak tu. Nampak tu. Nampak-nampak tu. Dengan bergilir. Ha, dengan bergilir. Ha, tu. Dengan bergilir apa bergilir? Nampak benar dan nampak tak benar tu dengan bergilir. Dengan sebab bergilir ganti. Bergilir ganti. Apa makna bergilir ganti? Dengan secara bergilir ganti. Kalau Arab panggil ala sabili tanawub. Bergilir ganti bukan ala sabili ijtima' dah. Bergilir ganti. Kat mana? Taratan, taratan, taratan ukhra. kak tu, pekau tu kau ni. Ha dia. Dengan bergilir, tulis betul bergilir tak apa. Ha, dengan bergilir. Jadi dengan cara bergilir ganti. Dengan cara bergilir ganti, bergilir masa. Bergilir ganti, bergilir masa. Maksudnya perkara itu sekiranya dikatakan bahawa pada satu ketika sungguh ia dan pada ketika yang lain tak sungguh ia, maka akal kita nampak belako-belako. Habis. Maka akal kita nampak belako-belako. Itu dah. Semua. Belako-belako. Ha, itu benda haruf. Benda haruf. Pegang benda dulu. Lepas tu ambil pelat tatbik dengan sifat tu. Hey, sifat apa. Hei benda ni, tangan ni. Habis. Dengan bergilir nanti. Maka inilah yang dinamo sebuah tak ni lah. Bergerak atau berdiam dah. Gerak atau diam batu tu. Tu. Duk gilir tekan ni, gerak tekan lagi. Duk ni eh. Maka inilah yang dinamakan dia. Maka inilah ini perkara yang tersebut ni. Tiap ini yang dinamakan dia. Ulama usulul diletak nama benda ni. Ha. Jaiz. Benda yang. Apa? Jaiz benda yang. Benda yang. Haru-haru arak lagi. Benda yang padan dan patut. Padan sungguh, padan tak sungguh. Padan nak sungguh, padan tak sungguh. Patut nak sungguh, sesuai nak sungguh, sesuai tak sungguh. Ha tu. Yang jaid. Apa yang jaid? Yang haru. Allah dia. Yang harik yang harus. Apa arak itu harus. Yang jaid yang haru pada akal. Yang haru pada akal. Akal pada suluhan akal. Dengan sebab pandangan dan suluhan akal kita. Boleh jadi. Sebab tak ni kita hurai lepas dah. Wallahu a'lam. Habis rekasi yang bukan ni sikit lah. Habis situ. Banyak dah. Break dulu. Bila? Break dulu apa? Ngalih. Gengah tangan lah. Break dulu. Nanya dia mau beli tepung ni akhir. Nak akhir. Break dulu. Dia mau beli tepung? Pok dalih beli tepung weh. Break luar ni buka rusia ni. Nak pabrik ni. Oh, tak ada wakil buat dalam. Apa nak gebel? Besar lah. Dia gebel tak? Lagi hubung sikit.